Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pembahasan yang lalu kita selesai dari adab yang ketiga. Nah, dari adab seorang talib terhadap muallimnya. Kita masuk pada adab yang keempat. Qala al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala al-Rabi' an ya'rifa lahu haqqah wa la yansa lahu fadlah. Yang keempat, hendaknya dia mengetahui hak-hak yang hendaknya ditunaikan dan tidak melupakan keutamaan yang ada padanya. Karena jelas akhanifillah seorang muallim, terlebih ulama-ulama kita, dan yang mereka adalah orang-orang yang memiliki jasa besar pada kita, sehingga dengan sebab itu kita bisa mengetahui makna hadis, bisa mengetahui ini sahih ini dhaif. Nah, mereka punya hak untuk kita muliakan. Dan jangan sampai kita melupakannya. Lihat keadaan para salaf terhadap siapa saja yang memberikan ilmu kepadanya. Qala Syu'bah, Syu'bah Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau mengatakan, kuntu idza sami'tu minar rajulil haditha kuntu lahu 'abdan ma yahya. Dulu apabila aku mendengar dari seorang laki-laki satu hadis, maka aku akan menjadi pembantunya selama dia hidup. Bukan maksudnya di sini menjadi budaknya, tapi apa? Nah, yang dimaksud di sini adalah, nah, aku akan menjadi pembantunya selama aku bisa membantu taib dan mengakui tentang keutamaannya. Taib bukan sebagai budak atau bukan sebagai penyembah terhadap orang yang menyampaikan hadis kepadanya. Dan ini, menunjukkan apa, betapa tingginya khanifillah di sisi para ulama ahli hadith kedudukan orang yang memberikan hadith kepadanya. Karena satu hadith terkadang bisa menjadi sebab keselamatan dunia dan akhirat. Nah, kisah yang sangat apa, sangat jelas. Yaitu hadith yang diriwayatkan dari siapa? Yang dengan sebab itu dia akhirnya bertobat. Yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Kalau sudah tidak punya malu lagi, berbuat semaumu. Nah, ini juga riwayat siapa? Syu'bah. Syu'bah al-Khanifillah. Saat itu dikenal dengan keluasan hadisnya. Kemudian datang seorang ketika Syu'bah ini berjalan diiringi oleh para penuntut ilmu, melewati seorang berandalan yang saat itu masih berandalan, yaitu siapa? Al-Qa'nabi. Akhirnya namanya berandalan, Fanifila tidak tahu kedudukan seorang alim. Ini siapa orang? Orang tua kayak gini diikuti-ikuti. Akhirnya ketika tanya dengan sekeliling, dia adalah Syu'bah, Amirul Mukminin fil Hadits, seorang yang memiliki keluasan ilmu, keluasan hadits yang luar biasa. Syu'bah ini dulu ketika menuntut ilmu seperti ini. Kalau mendengar dari seorang laki-laki satu hadits, dia akan menjadi apa? Menjadi pembantunya selama gurunya tersebut hidup. Kematian berusaha memenuhi hak-haknya semampu dia. Dan Kisah Syu'bah sendiri yang menunjukkan pentingnya satu hadis. Nah, ketika bertemu dengan kok Nabi tadi, kok Nabi merampok, ingin merampok, sudah kalau demikian kamu ini dikenal dengan ahli hadis, berikan kepadaku satu hadis. Kalau kamu tidak memberikan kepadaku satu hadis, tidak bisa lewat. Merampok hadis. Nah, baik, maka dipilihkan dari sekian hadis yang dihafal oleh Syu'bah dengan hadis tadi. Nah, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Dan subhanallah, dengan mendengar satu hadis ini, khanifilah akhirnya, nah, terbuka hatinya. Terbuka hatinya, akhirnya timbul rasa malu. Kemudian apa? Berusaha untuk bertobat, memperbaiki diri dan menjadi penuntut ilmu hadis. Nah, akhirnya apa? Berusaha mencari Syu'bah ini. Nah, yang sebelum itu, nah, lebih dahulu bertemu dengan Imam Malik, berguru kepadanya sehingga menjadi periwayat, nah, utama dari apa? Muwatta' Malik. Nah, karena ketika mencari Syu'bah, nah, sudah apa? Sudah wafat. Ya. Ketika ingin berguru betulan, ingin beradab, ternyata malah tidak bisa karena Syu'bah sudah wafat. Tapi nah, dia dapat peninggalan satu hadis dengan merampok dulu itu. Merampok satu hadis, tapi dengan sebab itu dia tidak bisa apa? Bisa dapat hidayah. Satu hadis mengubah hidup seseorang yang dari jadinya berandal, nah, tayyib, periman, menjadi seorang apa? Alim. Tidak punya, tidak sekedar orang biasa, Fanifila, tapi dengan sebab itu akhirnya dia betul-betul semangat menjadi alim, periwayat utama nam Muwatta' Malik. Ini makanya nah, banyak-banyak kita untuk apa? Untuk berusaha mengejar keadaan kita, Fanifila, dari faidah-faidah dan hadis yang telah kita dapat. Nah, apa? Nah, faedah yang telah aku ambil dalam hidup dari hadis-hadis tersebut, dari ayat yang kita pelajari dan seterusnya. Waqala, dan beliau juga mengatakan, ma sami'tu min ahadin syai'an illa wakhtalaftu ilaihi akthar mimma sami'tu minhu. Ini juga asalnya sahih, yang sebelumnya juga sahih. Aku tidaklah mendengar dari seorang pun sesuatu, yaitu ilmu atau hadis, kecuali aku apa berbolak-balik kepadanya lebih banyak daripada naam yang aku dengar darinya. Dalam artian berusaha untuk naam memenuhi haknya sebagai bentuk syukur, karena tidak ada pemberian yang lebih besar nilainya, ikhwan fillah, melebihi apa pemberian ilmu. Nah, cuma manusia pada zaman sekarang, ikhwan fillah, nah, lebih mengingat pemberian kalau berupa harta. Nah, kalau berupa harta, ingat, bahkan berusaha nempel terus biar nah, semakin banyak. Tapi kalau ilmu, walaupun terkadang diberikan gratis, nah, tetap saja apa, manusia enggan untuk nah, mengambilnya. Qala min dhalika an yu'adzima hadratah wa yurdda ghaibatah wa yaghdabu laha atau wa yaghdaba laha fa in ajaza 'an dhalika qama wa faraqa dhalika al-majlis. Jadi antara bentuk mengetahui hak gurunya, khanifillah, andainya dia na'am memuliakannya, menghormatinya dia ketika dia hadir. Taib, wayaruddu ghibatah, khanifillah. Wayaruddu ghibah. Jadi, dan berusaha untuk apa? Membantah ketika ada orang yang menggibainya. Nah, karena dan guru seorang alim, khanifillah, ya orang tua kita. Ketika ahli bidah atau para hizbiyun atau orang-orang yang tidak apa, tidak mengerti hak seorang alim, menggibainya, Syekh fulan atau Imam fulan, demikian demikian, atau siapa saja yang kita mengambil ilmu darinya, dan itu adalah perkara yang buruk, jelas, karena ghibah dosa besar, terus untuk apa membelanya? Apalagi kalau itu adalah suatu apa kedustaan, maka wajib untuk kita apa meluruskan suatu kedustaan yang disematkan kepada para ulama-ulama ahli sunnah sebagai bentuk syukur kita atas ilmu yang mereka berikan, yang mereka sampaikan kepada kita, yang kita berusaha untuk meluruskan, itu tidak betul. Nah, kenapa ya ikhwan fillah? Karena ahli bidah memang usahanya untuk menjauhkan manusia dari para ulama. Kalau manusia sudah jauh dari para ulama, gampang ditipu, gampang untuk dia apa? Dijauhkan dari sunnah dan diberi bid'ah bid'ah. Wa yaghdabalaha, dan hendaknya dia marah ketika ada ghibah atau namimah yang ditujukan kepada na'am sang guru. Kemudian apabila dia tidak mampu, karena mungkin dia kecil atau dia sendirian, bisa-bisa dikeroyok malah repot. Nah, kalau tidak mampu, ya dia pergi meninggalkan majelis. Dan ini adalah apa, pengingkaran bid'ah yang paling minim untuk semua jenis bid'ah. Pada siapapun bid'ah itu haram, akhwanifillah. Saudara kita, teman kita, namanya ghibah muharram. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, sampai permisalkan seperti apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarintum. Apakah kalian suka untuk memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, tentunya siapa yang suka? Dan ghibah itu seperti itu keadaan. Nah, menjijikkannya. Jangan, terkadang kalau sudah jatuh dalam ghibah jadinya asiknya tidak. Tidak berhenti-berhenti. Saling menambah, saling apa? Saling menimpali, jadinya yang tadinya kecil menjadi panjang, menjadi besar. Padahal seharusnya seorang di antara mereka kalau kemudian mengingatkan saja sudah, tidak usah diteruskan, kita ganti topik, itu sudah cukup biasa. Ingat kalau mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ganti topik, tidak ada faedahnya. Apalagi yang tinggi baik itu seorang alim. Nah, dan minimalnya kalau tidak mampu mengingatkan, ya meninggalkan majelis. Nah, itu minimal. Nah, minimal pengingkaran kita. Sebab kalau dia terus-menerus berada di majelis itu, ya berarti dia diikutkan sama. Idza ra'aita alladziina yakhudduuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhuddu fi haditsin ghairi. Apabila engkau melihat orang-orang yang berbicara buruk tentang ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara dengan pembicaraan topik yang lain. Ini bimbingan dalam mengingkari suatu majelis yang buruk, pembicaraan yang batil. Pergi sampai mereka berbicara yang lain, kalau kita tidak mampu mengingkari. Tapi kalau mampu dengan nasihat, maka itu yang dituntut. Nah, Rasulullah SAW, at-taufiq wassalam.